Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita masuk ke bahasan ke-17, judulnya setelah makna Wahabi. Sekarang tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Kita lihat biografi Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan di kota Uyainah, Najd, pada tahun 1115 Hijriah. Beliau hafal Al-Quran sebelum berumur 10 tahun. Najd itu yang ada di Riyadh sekitarnya. Ya, itu Najd namanya. Ya. Najd itu yang ada di sekitar kota Riyadh, jadi di tengah-tengah. Kalau Mekah Madinah itu di pinggiran sana. Damam juga di pinggiran, di pinggir pantai sebelah timur. Kalau Mekah Madinah pinggir pantai sebelah barat. Ya, kalau Riyadh, Najd itu di tengah. Terus, beliau belajar fikih mazhab Hambali kepada ayahnya. Nah, lihat, backgroundnya berarti ada mazhab beliau apa? Hambali. Maka seorang itu kalau mau belajar punya background dulu. Apa dasarmu belajar? Boleh belajar mazhab, asal tidak apa? Fanatik. Jangan anggap semua pendapat mazhab itu benar mutlak, enggak. Kita ambil itu sebagai sarana belajar, yang sesuai dengan dalil diikuti, yang tidak sesuai itu ditinggalkan. Terus, belajar hadis dan tafsir kepada para syekh dari beberapa kota, terutama kota Madinah. Beliau memahami tauhid langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, jadi beliau memahami tauhid langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ada sumbernya. Makanya beliau tulis dalam kitab tauhid itu pakai sumber, pakai rujukan. Wahabi itu pakai sumber, pakai rujukan. Bukan ngomong saja sembarangan. Ada dalil. Dia enggak keluarkan sedikit di kitab tauhid itu. Itu cuma isi dalil saja yang banyak. Dan kesimpulan-kesimpulan dari beliau, dalil aja. Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Setiap bab kayak begitu. Terus, beliau tersentak demi melihat pemandangan di kotanya, Najd, dan kota-kota lain yang beliau kunjungi penuh dengan kesyirikan, khurafat, dan kebid'ahan. Nah, jadi dia ingin, beliau juga ingin memberantas TBC tadi. Dan perlu dipahami bahwasanya ada murid-murid beliau datang ke tanah air juga punya misi yang sama seperti beliau, Syekh Ahmad Dahlan. Itu kayak gitu juga, sama belajar ketika datang, ketika berhaji ke tanah suci, kemudian balik bawa pemahaman itu juga, berantas TBC juga, sehingga beliau dirikan apa? Muhammadiyah. Dakwanya seperti itu. Ya, maka orang-orang Muhammadiyah itu asalnya tauhidnya itu benar. Enak didekati. Ya. Iya kan? Iya. Apanya tadi? Ya dikati anaknya juga bisa. Macam-macam aja tanya dikati apa. Tapi lebih enak, jadi kan bandingkan aja sendiri. Ya, enggak banyak-banyak yang disinggung itu sudah pada paham. Oh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Tradisinya banyak yang enggak ini. Kecuali kalau dia cuma memiliki Muhammadiyah sebagai ormas saja, namun yang ajaran-ajarannya dia pertahankan, ada seperti itu. Namun kalau dia Muhammadiyah tulen itu sudah paham kayak gini, wah, saya enggak boleh kubur berlebihan kayak begini. Oh, saya enggak boleh tradisi-tradisi selamatan kematian seperti ini, sudah paham. Namun karena dia bermasyarakat, ada yang bermasyarakat, terbaur dengan masyarakat, sehingga yang tradisi-tradisi itu masih dia pakai. Masalahnya Muhammadiyah seperti itu, sudah pada paham. Ya, sehingga kalau antum itu mau dakwah, paling enak gitu kalau dengan kalangan Muhammad dia nikah juga. Itu kalau kamu disuruh selawatan terus coba jam 9 sampai jam 3 pagi, coba gimana? Orang Muhammadiyah enggak kenal kayak gitu loh. Ngaji saja, PAP saja, iya kan? Enggak ada main-main macam-macam, ngaji terus. Kegiatan rutinnya ada, ngaji terus. Kamu nanti disuruh selawatan terus, kamu disuruh pimpin hadrohnya lagi gimana? Pusing kamu nanti. Waduh, saya enggak bisa, Pak, ini gimana? Coba kalau sama Muhammadiyah santai-santai aja. Sudah pada paham kayak begitu. Betul enggak apa-apa ini? Banyak ini becem-becem di sini. Takmir-takmirnya sama. Namun mungkin ada yang jadi pengurus, jadi di organisasi itu, yang di bawah-bawahnya ini belum paham karena mungkin dakwah belum. Butuh pelan-pelan, tapi lebih mudah nerima. Gitu, paham ya? Nah, berarti milih jodoh gimana? Seorang berarti. Gunung Kidul mayoritas Muhammadiyah. Cari Gunung Kidul berarti. Jogja. Iya kan? Mudah sekali. Jalannya lebar. Jalannya lebar. Jalannya sudah lebar gitu. Iya, terus. Demikian pula adanya pengeramatan kubur yang sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau merasa prihatin mendengar banyak wanita di negerinya dengan perantaraan pohon kurma berdoa. Wahai pohon kurma yang besar, aku menginginkan suami tahun-tahun ini juga. Wah, lihat galau dia. Oh, no, ya. Jadi kalau awal zaman sekarang itu datang pinggir pantai, kemudian dia pasang kertas. Bang, kapan saya siap dihalalkan? Update Instagram. Iya kan, kayak gitu kan? Cewek-cewek kayak gitu kan zaman sekarang kan? Kapan bang saya siap dihalalkan? Ya galau sekali nih awal ini. Cari di pinggir pantai kayak gitu, pasang tulisan dulu. Kalau dia umroh kayak gitu juga. Gitu. Kapan bang ini saya di depan Ka'bah ini bang, saya siap nanti ketika pulang. Bang, manusia zaman sekarang ini. Nih kalau dulu nih parah kayak begini, belum dapat jodoh mintanya pada pohon kurma. Berarti masih mending sekarang ini ya daripada dulu ya. Lebih parah sekarang malahan. Ini belum melihat yang itu tadi baru galau-galau biasa. Yang dulu kayak gini nih, wahai pohon kurma, aku menginginkan suami. Berarti belum, sudah dapat jodoh belum ini? Belum, sama dengan antum-antum berarti. Terus di Hijaz. Di Hijaz beliau melihat orang-orang menyembah kuburan para sahabat, kuburan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, di mana penyembahan semacam itu tidak layak dilakukan kecuali kepada Allah saja. Nah, di Hijaz sana kalau ada kubur-kubur sahabat disembah, kubur keluarga Nabi juga disembah, kubur Nabi sendiri juga sama. Ibadahnya seperti itu. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab prihatin sekali. Ini gimana nih kayak begini? Jauh dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus di Madinah beliau banyak menjumpai orang-orang meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau sudah wafat dan berdoa kepada selain Allah, di mana perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Al-Qur'an dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an telah menegaskan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kalian menyembah sesuatu selain Allah yang tidak mampu sedikit pun memberi kemanfaatan maupun mencegah kemudaratan. Bila itu kalian lakukan, maka kalian benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Yunus 106. Nah, terus perbuatan zalim. Perbuatan zalim pada ayat di atas maksudnya adalah perbuatan syirik. Nah, itu seperti yang kita jelaskan juga pada sebelumnya. Ya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak pamannya, Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau hendak meminta, maka mintalah kepada Allah, dan bila engkau hendak memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia berkata hadis ini hasan sahih. Nah, terus Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyeru bangsanya untuk bertauhid dan agar berdoa hanya kepada Allah saja, karena Dialah yang Maha Kuasa dan Maha Mencipta. Selain Dia adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan dan tidak mampu sedikit pun menolak kemudaratan untuk dirinya sendiri apalagi untuk orang lain. Nah, lihat. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahu kondisi masyarakatnya seperti tadi. Lihat di Madinah tempat dia belajar juga seperti itu. Karena perasa prihatinnya beliau akhirnya memutuskan untuk berdakwah, mengingatkan tauhid supaya mengisahkan Allah, supaya menjauhi syirik. Terus mahabbah atau mencintai orang-orang soleh adalah diwujudkan dengan mengikuti perilaku mereka, bukan dengan menempatkan mereka sebagai perantara ketika berhubungan dan berdoa kepada Allah. Ya, terus. Ya, ingat ya, mencintai orang soleh diwujudkan mengikuti perilaku mereka, bukan orang solehnya yang disembah. Nah, sekarang kita lihat di sini Syekh ringkaskan tiga hal di sini tentang penyikapan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Satu, perlawanan orang-orang batil terhadap beliau. Para ahli bid'ah menentang keras dakwah-dakwah tauhid yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tidak mengherankan karena memang yang namanya musuh-musuh tauhid itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah ada. Bahkan mereka itu merasa heran terhadap dakwah tauhid ini. Allah mengisahkan aja'alal aliha ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Mengapa dia mengharuskan adanya satu Tuhan saja? Sungguh itu adalah satu hal yang sangat mengherankan. Surat ayat 5. Musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun memulai melancarkan perlawanan dan permusuhannya. Mereka menyebarluaskan kabar-kabar bohong tentang dirinya. Bahkan mereka pun pernah bersekongkol untuk membunuhnya agar dakwahnya terhenti tidak berkelanjutan. Tetapi Allah masih menjaga dan menolong beliau sehingga dakwah tauhid tersebar luas di daerah Hijaz dan daerah-daerah lainnya. Jadi bentuk permusuhan terhadap dakwah tauhid itu kadang dengan kabar-kabar bohong. Entah itu dia buat dari dakwah tadi, kalimat-kalimatnya itu diubah, ini dakwah keras, ini radikal, bisa. Kadang dengan isu-isu yang tidak masuk akal. Oh, kalau kamu ngaji itu ya, nanti kalau ini biasanya nih tentang DS ini. Ya, kalau kamu itu ngaji, berhenti dari kajian, disuruh kembalikan semua yang sudah diberi, gamis dan macam-macam. Ya, itu sebagian kayak gitu dulu. Saya sudah senyum-senyum aja nih. Saya sudah tahu nih background-nya yang bilang ini siapa. Ya, sudah tebak ini. Oh, ini sudah paham saya ini. Ya, saya tanya, memang dari siapa itu? Sudah tahu saya. Memang ada yang enggak suka seperti itu. Isu kan yang enggak benar coba. Suruh katanya kembalikan uang dan apa yang pernah diberi. Uang DS saja ada kesulitan uang, lagi belum ditutupi, mau kasih kembalikan bagaimana? Kita enggak butuh seperti itu. Diisukan macam-macam. Isu itu macam-macam, sama seperti jenengan juga ketika di masyarakat juga sama. Isunya juga macam-macam seperti itu, lebih lagi daripada itu. Maka harus sabar dalam hal ini. Sama seperti Syekh di sini sebutkan. Terus bahkan sampai sekarang pun masih saja ada orang-orang menyebarkan berita-berita bohong tersebut. Kata mereka Muhammad bin Abdul Wahhab telah mendirikan mazhab kelima dalam Islam. Padahal jelas-jelas dia adalah penganut mazhab Hambali. Padahal Syekh Muhammad itu penganut mazhab Hambali. Ya, dituduh dia itu dirikan mazhab yang kelima. Padahal pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kalau bahas fikih itu adalah pendapat mazhab Hambali. Ya, contoh misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya Hambali ya berarti tidak kunut subuh dia. Dia pendapatnya kayak gitu. Ada beberapa pendapat juga ada kesamaan antara mazhab Syafi'i dan Hambali juga ada. Jadi bangun pendapatnya dari mazhab Hambali tadi, bukan mazhab baru yang dia dirikan. Terus sebagian dari mereka ada yang menuduh bahwa orang-orang Wahabi tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau bersolawat terhadapnya. Mereka itu anti solawat, padahal kenyataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah menulis kitab berjudul Mukhtasar Sirah Rasul yang menjadi bukti cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendek kata, mereka selalu dan selalu membuat-buat cerita dusta yang dialamatkan kepada diri Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun mereka itu tidak akan lepas dari hisab Allah kelak di hari kiamat. Nah, lihat. Sebenarnya judul bukunya ini Mukhtasar Ziyadil Ma'ad. Jadi Mukhtasar Ziyadil Ma'ad karya Ibnu Qayyim, Syekh itu ringkas. Yang 4 atau 5 jilid beliau jadikan cuma satu buku saja tipis. Ya. Saya pernah kaji ini juga di majelisnya Syekh Shalal Fauzan, bahas dari awal sampai akhir itu bahas ini. Itu maksudnya, ini kitab sejarah karena kitab Ziyadul Ma'ad itu berisi sirah Nabi. Namun beliau punya kekhususan membuat kitab ini dengan bab-bab tertentu. Ada bab fikih disebutkan ya, macam-macam, namun berdasarkan kitab sirah ini sebenarnya. Dan itu beliau cuma susun kitab Ziyadul Ma'ad ini ya. Syekh Ibnu Qayyim tadi, Imam Ibnu Qayyim menyusun ini cuma dalam satu kali perjalanan safar. Tidak bawa referensi yang banyak. Cuma dari hafalan berarti beliau itu nulis ya. Nah, itu diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ringkas dengan seringkas-ringkasnya. Terus padahal bila mereka mau mempelajari kitab-kitab dia dengan tidak emosional, barangkali mereka tidak akan bersikap semacam itu. Karena sebenarnya yang didapati di dalam kitab-kitabnya tidak lain hanyalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis sahih dan perkataan-perkataan para sahabat. Pernah seseorang yang bisa dipercaya mengabarkan kepada saya bahwa ada seorang ulama memperingatkan orang-orang agar tidak mengikuti ajaran Wahabi. Lalu suatu ketika salah seorang dari jemaah ulama tadi memberikan sebuah kitab karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebelum diberikan kepada ulama tadi, nama pengarang kitab tersebut dihapus. Nah, jadi nama bukunya dihapus. Ya. Jadi nama bukunya dihapus biar enggak diketahui kalau ini dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ditutup itu. Jadi kalau antum juga mau kasih ke kiai kayak gitu, nutup itu namanya. Terus kasih, suruh baca. Pak, ini gimana jenengan baca ini? Ini buku bagus ini saya dapat dari Jogja ini. Ya, gitu. Terus kasih. Terus kemudian ulama tadi membaca dengan seksama kitab tersebut dan terkagum-kagum dengan isinya. Alhamdulillah setelah mengetahui siapa penulis buku yang dia baca itu, akhirnya dia pun mulai memuji Muhammad bin Abdul Wahab, tidak lagi bersikap seperti sebelumnya. Padahal sebelumnya itu dia ingatkan terus hati-hati dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Terus ada jemaahnya yang dengar itu punya kitab tauhid, dikasih sama gurunya tadi, ditutup namanya, terus dibaca. Masya Allah ini bukunya luar biasa sekali, 60 sekian bab, ini luar biasa. Kemudian jadinya dia puji buku itu, terus dibuka namanya, ini yang tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Langsung berubah 180 derajat, akhirnya dia puji terus Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti orang itu ketika menuduh karena sebenarnya tidak tahu, karena dia mungkin tidak tahu dakwah yang benar seperti apa. Dia tidak tahu itu yang disampaikan seperti apa. Kalau suruh ngaji ikut, alhamdulillah mau ikut terus. Ya, ada yang seperti itu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa di dalam sebuah hadis, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Qala hunaka az-zalazilu wal fitanu wa biha yad'u qarnu syaitan. Wahai Allah, berilah keberkahan bagi negeri-negeri kami, yaitu Syam dan Yaman. Para sahabat bertanya, dan negeri Najd? Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, di sana banyak terjadi huru-hara dan fitnah, dan di sana juga banyak bermunculan para pengikut setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama lainnya menyebutkan bahwa Najd yang tersebut di dalam hadis di atas yang dimaksud adalah Irak. Diberi catatan Irak. Terus terbukti di sana banyak terjadi fitnah dan kerusuhan. Di sana juga menjadi tempat terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Hal ini berbeda dengan anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa Najd di situ maksudnya adalah Hijaz. Karena dalam kenyataannya di negeri Hijaz ini tidak pernah terjadi fitnah dan kerusuhan sebagaimana yang terjadi di Irak. Bahkan yang tampak di Hijaz adalah suburnya kehidupan tauhid, ketauhidan yang menjadi sebab Allah menciptakan manusia dan mengutus para rasul. Nah, jadi dalam doa tadi yang dimaksud Najd itu adalah Irak. Irak itu muncul aliran-aliran sesat dari situ. Syiah juga dari situ. Pemahaman-pemahaman yang sesat juga dari situ. ISIS dari mana? Nah, dari situ juga sama. Pemahaman itu fitnah macam-macam ya, dan aliran macam-macam dari situ itu keluar. Nah, itu yang diingatkan oleh Nabi SAW. Sedangkan yang di Hijaz, Najd yang di Hijaz itu adalah negeri tauhid. Terus yang terakhir, ulama-ulama yang bersikap adil dan jujur menyebutkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah seorang mujaddid pembaharu abad ke-12 Hijriah. Abad ke-12. Sekarang abad keberapa? Sekarang 15 ya, abad ke-15. Ini abad ke-12 berarti 3 abad yang lalu, ya kan? Ya, baik. Mereka menulis buku-buku tentang biografi beliau. Salah satu ulama yang menulis buku tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah Syekh Ali At-Tantawi. Dan buku yang dia tulis berjudul Silsilah An A'lam At-Tarikh, Silsilah Tokoh-Tokoh Sejarah. Di dalam buku tersebut tercantum nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Ahmad bin Irfan. Nah, An A'lam, A'lam itu maksudnya tokoh-tokoh. Ya, At-Tarikh disebut tentang silsilah tokoh-tokoh sejarah. Terus di dalam buku tersebut beliau juga menyebutkan bahwa akidah tauhid tersebar sampai ke India dan negara-negara lainnya melalui jemaah haji yang sudah menerima ajaran tauhid selama mereka berada di Mekah. Karena itu orang-orang Inggris yang menjajah India waktu itu dan musuh-musuh Islam lainnya memerangi dakwah tauhid tersebut. Hal itu karena mereka tahu bahwa dakwah tauhid akan menyatukan kaum muslimin dalam melawan mereka. Kemudian mereka pun menghasung ulama-ulama bayaran untuk mencemarkan nama baik dakwah tauhid. Mereka pun memberi julukan kepada orang-orang yang melaksanakan ajaran tauhid dengan nama Wahabi. Dengan julukan tersebut diharapkan kaum muslimin menganggapnya sebagai salah satu aliran baru yang sesat, sehingga mereka tidak mau mendengar dan mengikuti ajaran tauhid yang mengajak mereka berdoa kepada Allah saja. Mereka orang-orang bodoh itu tidak tahu bahwa sebenarnya kata Wahabi itu juga sebenarnya sebuah kata yang dinisbatkan kepada Al-Wahhab, yaitu salah satu dari nama-nama Allah yang mulia yang telah memberikan ajaran tauhid kepada Muhammad bin Abdul Wahhab dan menjanjikannya masuk surga. Yaitu menjanjikan kita masuk surga dengan tauhid. Maka ada ulama-ulama yang malah memuji Syekh Muhammad bin Al-Wahhab disebut dengan mujaddid, pembaharu Islam. Ya, namun ketika Inggris itu ingin menguasai India, ketika itu ingin menguasai mereka, agar dakwah tauhid ini tidak merusak penjajahannya, maka dikirimlah ulama-ulama bayaran untuk menghancurkan dakwah tauhid dengan disebar isu-isu tentang apa? Wahabi. Ya, itu sampai bahasan ke-17. Baik, kita istirahat dulu 15 menit. Ya, 15 menit sampai nanti jam 11 kurang seperempat.